oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Allamah Ibn Qayyim rahmatullahi taala alaih, pengarang kitab, juga berkata yang demikian Al-Imam Syaukani dalam kitab Mail Autar, berpendapat sama seperti pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah Ibn Qayyim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan waktu-waktu salat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu, kewajiban terhadap orang-orang mukmin adalah waktu-waktu yang telah ditetapkan. Sehingga seseorang yang salat tidak pada waktunya, tidak sah. Karena merupakan syarat dari sahnya sholat adalah dukhul waktu, masuknya waktu. Sehingga seseorang yang sengaja dia meninggalkan sholat dan dia sholat di bukan pada waktunya, para ulama mengatakan bahwa tidak sah sholatnya. Karena waktu-waktu sholat itu telah ditentukan. Kapan waktu sholat Allah subuh, salat duhur, asar, maghrib, isya, itu sama semuanya telah ada waktunya. Bahkan para ulama mengatakan, yaitu seseorang yang salat bukan pada waktunya sama seperti seseorang yang salat tidak berwudu. Sama seperti seorang yang salat tidak berwudu. Dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Abu Hurairah muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah tidak akan menerima salat di antara kalian apabila mempunyai hadas sampai dia berwudu. Sehingga seseorang yang salat tidak pada waktunya sama seperti seorang yang sholat tidak memakai wudu. Tidak memakai wudu. Wa alaihi taubah ilallah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah meninggalkan dari rukun min arkani Islam. Sholat sebagai tiang agama. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Bunyi Islam makhalah khamsin yang diantaranya itu iqam shalah. Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya Madarij Salikin, beliau menterjih itu tadi, kalau yang kedua, bahwa tidak disyariatkan baginya untuk mengqadha dan membantah dari ucapan-ucapan jumhur yang mewajibkan qadha. Kitab Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarij Salikin, kalian bisa lihat sana ucapan-ucapan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih tentang bahwa tidak syaratkan orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena dia meninggalkan dengan apa Allah telah keluar dari waktunya sehingga tidak disyaratkan. Walai taubah ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang luput dari salatnya dikarenakan udzur. Misalkan naum, tertidur. Onisian, lupa. Ijma para ulama bahwa seseorang yang luput salatnya dikarenakan tertidur atau lupa, wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man nama an salatihi aw sa'anha fa waqtuha hina yadhkurha. Man nama an salatihi, barang siapa yang nama tertidur dalam salatnya. Au saha, lupa. Fa waqtuha hina yadhkuruha, dan waktunya itu ketika dia ingat. Ketika dia ingat, langsung dia sholat. Ketika dia ingat, langsung dia sholat. Kemudian dalam melaksanakan sholatnya, harus tertib. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, ketika orang-orang, ketika Nabi SAW Yaumul Khandaq, disibukkan oleh orang-orang musyrik sholat asar, sampai matahari terbenam, dan Nabi alaihissalatu wassalam sholat asar, kemudian sholat maghrib setelah matahari terbenam. Ini dalil menunjukkan bahwa orang yang lupa, tertidur, dan dia terbangun dan waktunya telah lewat, maka dia ketika dia ingat waktu itu, dia sholat. Ketika dia ingat waktu itu, dia sholat. Dan dalil bahwa Nabi SAW juga ketika dalam hadis Abi Qatadah, ketika tertidur di wadi bersama para sahabatnya, dan tidak terbangunkan kecuali ketika dengan teriknya matahari. Ya, matahari sudah terbit. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengqadha salatnya. Nabi alaihissalatu wassalam mengqadha salat al-fajr. Nabi berpindah tempat, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengqadha salat al-fajr. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang lupa dalam salatnya atau tertidur, maka ketika dia ingat, langsung dia melaksanakan sholatnya. Ketika dia ingat, jangan di akhir lagi, karena kalau di akhir lagi, lupa lagi dianya nanti. Kalau seseorang ketika dia terlupa, hal ini biasanya terjadi ketika orang-orangnya safar, contohnya safar. Safar, dia biasa sholat berjamaah di masjid ketika mukim. Ketika safar, dia jalan. Suatu perjalanan, belum sholat, biasa dia lakukan di masjid. Ketika dalam safar, lupa dia, belum sholat. Belum sholat duhur, atau belum sholat asar, atau terlupakan. Sholat duhur sudah, ketika waktu asar belum sholat, ingat ketika waktu sholat al-maghrib, maka ketika dia ingat, langsung dia sholat sholat asar, kemudian sholat sholat maghrib. Manama an sholatihi awsaha anha fa waqtuha hina yadhkuruha. Kenapa berbeda antara yang pertama dengan yang kedua? Perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua, yang pertama itu dilakukan dengan sengaja. Sengaja mengakhir-akhir waktu, kan bahkan tidak sholat. Sengaja, supaya luput sholatnya. Sedangkan yang kedua, dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja tertidur ataupun lupa. Dan ini adalah merupakan sifat manusia. Dan Nabi SAW mengatakan, Rufi'atil aqlam ani salasa, yang pertama, na'im hatta yastayqidh, orang yang tertidur. Apa? Allah, orang-orang yang sabi hatta belum menuju orang tidur hatta yastayqidh. Qala rahimahullah ta'ala, ila salatul id fa fi tsaniyah. Kecuali salat id fa fi tsaniyah, jadi itu pada hari yang kedua. Nah, ini masalah yang berkaitan tentang seseorang yang ketika diketahui hari ini adalah hari Id dan dia belum melaksanakan sholatul Id, maka dia melaksanakan sholatul Id pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya. Apabila diketahuinya adalah setelah zawal. Sedangkan apabila sebelum zawal, maka sholat pada waktu itu. Karena waktu sholatul Id itu sama seperti waktu sholat duha, yaitu ketika matahari terbit setinggi tombak sampai zawal, sebelum mendekati zawal. Sehingga seseorang ketika tiba-tiba hari ini adalah hari Id, karena pengumuman dari pemerintah misalkan telat, sehingga ketika masih ada waktunya sholat Id pada waktu misalkan sekarang, yakni ketika matahari terbit setinggi tombak mendekati zawal, itu masih ada waktu sholat Id. Sedangkan apabila sesudah zawal diketahui, maka dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, fafis tsaniyah, yaitu pada keesokan harinya. Keesokan harinya baru sholat Id, apabila yang mengkhabarkan setelah zawal. Karena ketika setelah zawal waktu sholat Idnya sudah selesai, maka laksanakan besoknya. Maka laksanakan besoknya. Nah. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi mengatakan bahwa sholat fi yaumis tsani ada'an la qada'an. Dan itu laksanakan pada waktu itu bukan dikarenakan dia luput. Karena khabarnya mungkin waktu itu khabarnya telat dari pemerintah, sehingga mereka mengatakan waktu jam 8 sholat Id, maka dia langsung sholat Id. Kalau sudah luput, maka ke esokan harinya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan tentang orang-orang yang luput dalam sholatnya. Berdasarkan dengan hadis Abi Umair Ibn Anas tentang bahwa sholat Id dilaksanakan besok harinya, ketika ghamma, waktu itu cuaca mendung, tidak terlihat hilal, sehingga mereka berpuasa. Sehingga kemudian ada seseorang yang berkendara di akhir nahar mengatakan bahwa kepada Nabi SAW melihat hilal. Ya Rasulullah, saya melihat hilal kemarin, yakni ketika apa matahari terbenam. Kemudian Nabi SAW memerintahkan manusia ayuftiru fi yaumihim, untuk berbuka pada hari itu, kemudian untuk keluar liyaum li'idihim minal ghad, salat idnya besok hari. Ini hadis Abi Umair. Ini ketika orang-orang melihat besoknya hari Id, tidak terlihat. Kemudian Nabi dengan para sahabatnya besoknya masih melaksanakan puasa. Tiba-tiba datang seseorang mengatakannya, Rasulullah, saya melihat hilal kemarin. Ya Rasulullah, melihat hilal. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang supaya berbuka dan sholat Idnya besok. Sholat Idnya besok, li'idihim minal minal ghad. Dan orang yang mengatakan kepada Nabi SAW bahwa dia telah melihat hilal kemarin, itu mengatakannya di akhir nahar. Ini setelah zawal. Setelah zawal. Karena kalau tiba-tiba sebelum zawal, dan saya waktu itu masih ada waktu untuk melaksanakan sholat, dikarenakan mengkhabarnya di akhir siang hari, waktunya sudah lewat, maka Nabi SAW merintahkan untuk sholat Idnya diakhirkan besok, sebagian dalam hadis Abi Umair Ibn Hanas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis sanadnya sahih. Ini hal-hal yang berkaitan tentang babul qadha wal fawaid. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang berkaitan tentang salat Jumat. Insyaallah ta'ala. Baik, naktafi ila hunna. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik.